barangnya dari menjual kucing, sinaur kucing. Wanahyu an bayi asinaur, larangan menjual atau larangan dari harga penjualan kucing. Kita lihat terjemahannya, bab pengharaman harga anjing, upah dukun, bayaran wanita pelacur, dan larangan menjual kucing. Ya. Yang pertama pengharaman, ya, dari tiga jenis hasil penjualan, yaitu menjual anjing, kemudian upah yang didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan sihir, karena kata dukun ini masih masih bisa bermakna positif, karena memang kata dukun ini bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak sampai ke ilmu sihir. Orang yang mengurusi proses persalinan juga dinamakan dukun, dukun beranak. Ya. Tetapi dukun beranak tidak masuk dalam hal ini. Dukun yang dimaksud adalah orang yang menggunakan ilmu sihir untuk melancarkan profesinya, mengobati, menjawab pertanyaan orang, atau melakukan apa yang diinginkan oleh konsumennya, seperti menyakiti orang lain, memisahkan suami dengan istrinya, dan yang lain-lain. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-kahin di sini. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang akan datang, ya, meramal. Kemudian juga orang yang mengetahui tempat di mana ada di mana tempat benda hilang, ini juga masuk dalam kategori al-kahin. Ya. Mengetahui padahal dia tidak mencarinya. Terkadang mereka didatangi oleh orang-orang yang kehilangan untuk mencari di mana keberadaan benda yang hilang milik mereka. Walaupun dinamakan dengan istilah orang pintar, ya, ini tentu bukanlah tanda orang pintar, karena semua ini adalah ramyun bil ghaib, ya, melempari ilmu ghaib, artinya mengaku-ngaku mengetahui yang ghaib. Berita untuk berita-berita tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, ini ghaib. Ya. Walaupun untuk satu jam ke depan, bila mana kita memastikan akan terjadi ini ramyun bil ghaib. Apalagi untuk satu tahun, ya, kejadian untuk masa depan bagi seorang manusia, bagaimana masa depannya cerah atau suram, ini atau dengan membaca telapak tangan, ya, dan seterusnya. Ini semuanya adalah termasuk dalam kategori kahin dalam istilah Nabi SAW. Karena kahin ini adalah dalam hadisnya, kata-kata dalam hadisnya yang diambil oleh Imam Nawawi sebagai bunyi bab. Kemudian wanita pelacur, ya, orang yang wanita yang menjual dirinya untuk mendapatkan upah, untuk mencari uang. Jadi uangnya itu diharamkan, ya, oleh agama. Nah, sementara bagian terakhir yaitu penjualan kucing tidak masuk dalam kategori, dalam lafaz hadisnya itu sebagai pengharaman dalam bab ini masuk, karena yang tiga itu dalam satu hadis, sementara yang ujungnya tentang masalah kucing itu satu hadis lagi, berbeda hadisnya. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 3936. Ya. Hadis pertama di bawah bab yang ke-9 ini nomor 3936. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Haddatsana Yahya ibnu Yahya. Qala qara'tu 'ala Malik an ibni Shihab an Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala an." Ini sahabatnya Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dalam satu hadis ini tiga masalah yang ada di bawah bab dalam bab itu terjawab. Nabi SAW melarang dari harga penjualan anjing, melarang dari uang yang dihasilkan oleh pekerja seks itu menjual diri untuk mendapatkan upah mahar, diistilahkan dengan mahar di sini oleh Nabi SAW. Ya. Ya, diistilahkan dengan mahar oleh Nabi, yaitu uang yang didapatkan oleh mereka-mereka yang menjual diri. Ya, diistilahkan dengan mahar ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Yang terakhir, hulwan al-kahin. Hulwan al-kahin itu hasil dari ilmu dari perdukunan. Yang saya maksud dengan perdukunan itu tadi, itu yang bergerak di bidang penjualan jasa, mengaku-ngaku jasanya, mengaku mengetahui yang gaib. Ya, jasanya mengaku mengetahui yang gaib, mengambil sebahagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah gaib ini hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui baik yang di langit maupun yang di bumi tentang perkara yang gaib kecuali Allah. Ya. Alimul ghaibi wasyahada. Dia yang mengetahui yang gaib. Itu nama Allah, alimul ghaib. Ya. Jadi selain Allah tidak mengetahui yang gaib. Yang gaib ini maksudnya yang tidak tertangkap oleh indera manusia. Ya. Dari perkara-perkara yang akan yang dari perkara-perkara di masa yang akan datang, atau perkara-perkara yang telah berlalu, atau yang tidak di saat itu tetapi tidak bisa ditangkap oleh indera mereka. Perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia dari masa di masa yang akan datang, atau yang telah terjadi di waktu-waktu yang telah lama berlalu, kemudian perkara-perkara yang terjadi saat itu tetapi tidak bisa ditangkap oleh indera mereka. Misalnya sekarang dia menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di pulau yang lain, di belahan bumi yang lain, tanpa ada sarana yang masuk akal, ya, melalui media-media yang setelah maju sekarang ini. Tapi dia hanya berbicara begitu saja. Sekarang sedang terjadi di Jakarta sana saat ini, ya, tanpa ada sarana yang sekarang ini, begini. Maka ini ramyun bil ghaib. Karena pendengarannya tidak akan bisa menangkap apa yang terjadi di sana, juga penglihatannya, apalagi pengetahuannya. Ya. Ini semuanya hal-hal yang masuk ke dalam ilmu al-kahin. Al-kahin di sini, ilmu al-kihana. Jadi upah yang didapatkan oleh mereka dilarang oleh Nabi. Maksudnya para ulama di sini tidak menyeratakan hukum haramnya. Ya. Hukum haramnya, karena hulwanul kahin haramnya dengan upah dari melacur dengan hasil penjualan anjing, itu pengharamannya tidak sama. Ya. Hasil penjualan anjing tidak mungkin disamakan dengan hasil berbuat syirik. Al-kihana ini kesyirikan. Ya. Perbuatan yang dosa yang sangat besar tidak akan mungkin disamakan dengan hasil menjual anjing. Jadi larangannya itu tidak setingkat. Ya. Ada mengatakan bahwasanya hasil penjualan anjing itu tidak sampai haramnya seperti haramnya orang yang mendapatkan upah dari ilmu perdukunan atau ilmu sihir. Ya. Ilmu sihir jelas haramnya luar biasa, sangat berat. Sementara hasil penjualan anjing mungkin dilarang tetapi Bahkan ada sebagian ulama tidak mengatakan ini bukan sampai ke haram yang sebenarnya, hanya sebatas agak dijauhi saja. Ya, dijauhi saja. Apalagi anjing, karena kata-kata anjing di sini tentu juga tidak disamaratakan antara anjing satu dengan anjing yang lain. Karena penjualan anjing sekarang ini terkadang bukan karena semata-mata karena anjingnya, tetapi karena kebolehan anjing itu sebab dilatih oleh pemiliknya. Misalnya anjing berburu, ya, menjual anjing berburu, ya, sebagaimana Nabi SAW mengecualikan bolehnya memelihara anjing, yaitu anjing yang fungsinya berburu, dipungsikan untuk berburu, berarti menjualnya, memiliki saja boleh, berarti menjualnya boleh. Ya. Jadi kata-kata anjing di situ tentu bukan semua yang namanya anjing tidak dibenarkan. Memang memelihara anjing sangat dilarang oleh Nabi. Maniqtana kalban dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya, bagi siapa yang memiliki dan memelihara anjing kemudian dikecualikan oleh Nabi, illa kalba harthin wasain, kecuali anjing yang dipungsikan untuk bercocok tanam, ya, gunanya untuk menjaga tanaman, ya, apalagi tanaman yang bisa dimakan oleh kambing misalnya, ya, dimakan oleh kancil. Kalau ada anjing mengonggong di sana, mereka tidak mau mendekat. Jadi fungsinya untuk menjaga kebun. Atau anjing yang dipungsikan untuk berburu. Ya. Anjing yang dipungsikan untuk berburu. Ini juga dikecualikan oleh Nabi. Barang siapa yang memiliki di luar anjing-anjing tersebut, maka akan berkurang dari pahalanya setiap hari satu qirat. Ya. Punya anjing hanya sekedar untuk diletakkan di rumah tanpa ada fungsi apa-apa, hanya sekedar punya anjing, ya. Maka terancam hadis ini, terancam hadis ini, yaitu berkurang dari kebaikannya. Satu qirat itu bukan kecil, ya. Sebesar gunung per hari. Pahala kita, kebaikan kita sudah sedikit, kemudian kita kurangi lagi dengan melanggar ancaman Nabi SAW. Jadi kalau boleh memiliki anjing berburu, berarti menjualnya masih ada kemungkinan karena jasa anjing tersebut, ya, karena kelebihan yang dimiliki oleh anjing tersebut. Jadi kata-kata haramnya atau tidak dibolehkan oleh Nabi harga dari anjing itu juga ada rinciannya, ya. Begitu juga adapun hasil dari profesi melacur ini tidak ada rinciannya, ya. Ada pelacur melacur yang dibenarkan, tidak ada pengacuan dalam masalah melacur, ya. Melacur itu menjual diri bagi perempuan untuk mendapatkan upah, dan ini di luar orang yang berzina, karena bagi itu melacur. Sementara berzina bisa saja bukan untuk menjual diri. Terjadi antara zina adalah hubungan badan dengan memasukkan kemaluan laki-laki kemaluan perempuan di luar nikah syar'i. Ini zina. Sementara bagi, ya, al-bagi adalah melakukan hubungan zina untuk mendapatkan upah. Melakukan hubungan zina untuk mendapatkan upah, dan upahnya itu diharamkan dalam agama. Kemudian yang ketiga tadi adalah dukun, kemudian telah kita jelaskan tadi. Kata-kata kahin di situ adalah sejenis profesi yang mengambil sebahagian dari sifat Allah. Mengaku-ngaku, ya, bukan mengambil begitu saja, tapi mengaku-ngaku semata, mengaku mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Walaupun dan sekarang ini sangat luar biasa gelar diberikan kepada mereka seperti yang tadi saya sampaikan, digelari dengan orang pintar, mendatangi orang pintar. Sudah kehilangan, dicari-cari apapun yang hilang, kemudian datang kepada orang pintar. Saya sudah datang kepada orang pintar. Ya. Belum mencari lagi, tetapi sebelum mencari sudah datang ke orang pintar. Ini bukan pintar namanya, ini kebodohan. Ya. Seharusnya seorang muslim paham tentang ini, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang akan datang. Apalagi untuk mencari benda hilang tanpa ada upaya untuk mencari dengan usaha-usaha yang masuk akal. Ya, usaha-usaha yang masuk akal. Di antara kedustaan yang mereka lakukan dalam kisah-kisah nyata yang diceritakan oleh sebagian orang, ketika mereka didatangi untuk menanyakan benda hilang, datang kepada mereka seseorang yang menanyakan tentang keberadaan dompetnya yang hilang. Ya. Kemudian orang ini yang didatangi ini mulai melakukan ritual-ritualnya. Kemudian karena yang namanya syaitan, jin itu tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang ada di dalam dada, ya, apa yang diniatkan oleh seseorang. Makanya apa yang diniatkan oleh orang ini ketika mendatangi orang pintar tersebut itu tidak diketahui oleh bala tentaranya atau teman-temannya dari bangsa jin. Maka ketika ditanya, dia mengaku kehilangan dompet, kemudian ditanya kepadanya, maka mulailah si fulan ini melakukan ritual dan akhirnya dia menyebutkan salah satu tempat. Ya. Disebutkan salah satu tempat, kemudian terbuktilah oleh orang ini bahwa ini adalah omong kosong dan dusta belaka. Karena dia tidak ada kehilangan apa-apa. Dia tidak ada kehilangan apa-apa. Hanya mengada-ada saja atau mengaku-ngaku kehilangan. Padahal dompetnya dalam sakunya, dalam saku celananya. Tetapi tetap saja banyak kaum muslimin yang menyandarkan diri kepada berita-berita mereka. Ini lemahnya agama, ya. Hilangnya keyakinan dan keimanan kepada Allah, kemudian memberikan sifat Allah kepada manusia, yaitu mengetahui yang gaib. Dan nanti ada ritual-ritual syiriknya. Dan pada umumnya mereka-mereka ini bekerjasama atau berinteraksi dengan syaitan, dengan jin. Seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang tentang pengakuan-pengakuan tukang sihir, bahwasanya setan berupaya di langit itu untuk mencuri-curi berita, ya, mencuri dengar berita yang terjadi di langit, yang dibicarakan oleh malaikat di langit, kemudian mereka lemparkan, ya, kepada yang lain, mencopet istilahnya, mencopet berita di langit. Biasanya mencopet itu punya pasukan. Begitu juga setan ketika mencopet berita di langit mulai memiliki pasukan, karena mereka diawasi dan dilempari dengan bintang-bintang. Maka ketika mereka mendengar, langsung mereka lemparkan atau mereka sampaikan copetan itu kepada yang di bawahnya, kemudian terus sampai kepada teman mereka dari bangsa manusia. Dan itu nanti yang akan diselimuti oleh 100 kedustaan, kata Nabi. Satu berita yang didapatkan itu dibungkus dengan 100 kedustaan. Makanya terkadang berita-berita yang mereka sampaikan itu benar. Ya. Tetapi di situ sudah diselimuti oleh 100 kedustaan, dan ini yang mengabarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita menghimbau kaum muslimin untuk tidak memberikan kesempatan atau melariskan perdagangan yang batil itu. Ya. Sekarang Orang-orang media cetak berupa koran ini dengan keinginan ambisi duniawi membukakan kesempatan untuk mempromosikan ya profesi-profesi mereka. Ini merusak akidah, menghilangkan ketawakalan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah ke mereka, tidak pernah memanggil Allah. Mana ada seorang muslim ketika ditimpa oleh musibah, oleh apapun ujian, menengadahkan tangan dan mengangkat semua harapannya kepada Allah yang maha mendengar, yang maha kaya, yang maha pemurah. Justru pergi kepada mereka-mereka ini, yang mereka itu melakukan itu juga butuh dunia, butuh uang ya. Dan apalagi ketika seseorang di zaman kita ini saking galaunya manusia untuk mencari dunia ya. Maka untuk mencari jabatan, peperangan di antara para dukun ya. Setiap orang mencari dukun yang paling handal ya, dengan upah yang besar. Nanti tidak akan ada kata-kata upah dari mereka. Tidak pernah mereka minta bayaran ya. Ini mahar kata untuk orang seperti yang diungkapkan Nabi untuk seorang pelacur ya. Hulwan, hulwan itu sesuatu yang manis. Manis didengar, diungkapkan oleh orang yang melakukan profesi itu, dan juga tidak terlalu ketara bagi yang bagi konsumen ya. Tidak terlalu ketara, dia bukan semacam upah. Berapa bayarnya? Oh ini tidak ada bayar pak ya. Digunakan kata-kata yang seakan-akan itu bukan pembayaran ya. Mereka orang yang baik, padahal yang mereka serang akidah ya. Inilah ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah. Dunia mistik di zaman kita ini ya, sudah begitu besar tersebarnya sehingga dijadikan sebagai suatu kemajuan ya. Bahkan dalam perfilman pun ya, hal-hal yang berbau-bau dunia lain, dunia mistik, setan, jin, itu sangat disukai oleh orang ya. Sudah mulai saatnya orang menyukai setan padahal musuh ya. Dan bahkan untuk melihat orang menyerupai setan itu pun pembayarannya besar ya. Membayar untuk melihat orang yang ingin menyerupai setan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan musuh, menyerupai musuh ya. Jadi ini yang benar-benar kita menyedihkan kondisi kaum muslimin ketika dari sangat-sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari bergantung kepada Allah, dari menyandarkan segala-galanya kepada yang mencipta, yang mengatur, yang mengurusi, yang menjamin rezeki dan keselamatan mereka, kemudian mereka menyandarkan diri kepada Baitil Ankabun, kepada sarang laba-laba. Ya, sarang laba-laba itu lemah. Manusia lemah. Kalau seandainya mereka yang dimintai jasa tersebut kuat, maka mereka tidak akan mungkin melakukan profesi itu. Mereka juga mau jadi pejabat. Masa kamu saja yang jadi pejabat? Ya, mau jadi orang yang memiliki jabatan tinggi. Kalau memang mereka dapat memberikan jaminan, tidak akan mungkin mereka berikan kepada orang. Ya, siapa yang tidak mau jabatan? Nah ini, itu sudah ditutup pemikiran orang-orang yang cerdas itu. Yang mencari jabatan bukan orang-orang yang bodoh ya. Karena kecerdasan mungkin mereka mencari jabatan. Ini lahan subur ini ya. Ini kecerdasan yang ditutupi oleh ketidaktahuan terhadap perkara-perkara yang prinsip dalam agama. Ini hadis yang pertama. Nabi SAW melarang dari harga-harga atau nilai-nilai jual dari tiga perkara tadi, menjual anjing, kemudian upah yang didapatkan oleh seorang pelacur yang menjual diri, kemudian hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai dengan cara mengaku-ngaku memiliki apa yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka menampilkan diri seperti orang-orang baik. Ya, menampilkan diri ya, seperti orang baik. Artinya menggunakan simbol-simbol orang yang saleh. Ya. Menggunakan simbol-simbol biasa karena memang sebagian orang menganggap orang saleh itu punya ciri-ciri di dunia ini dari jenis pakaiannya. Padahal yang saleh itu bukan dari hanya dari sekedar berpakaian. Ya. Tetapi terkadang orang-orang ini menggunakan ciri-ciri dan simbol-simbol orang-orang yang dilihat atau dinilai sebagai orang saleh. Itu hadis yang pertama dan kita lanjutkan 3937. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumh wa anil Laits bin Sa'ad ha wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah kilahuma anil Zuhri bihadzal isnadi mithla. Ya, ini hadis yang pertama tadi juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari dengan sanad yang baru, dengan rantai-rantai orang yang menyampaikan hadis itu yang baru, sampai nanti kepada Az-Zuhri, dari Zuhri sampai kepada Abu Mas'ud Al-Ansari sama. Ya, bunyi hadisnya juga sama, mislahu. Wa fi riwayatil Laits min riwayat Ibn Rumhin annahu sami'a Abu Mas'ud. Di sini ada penegasan bahwasanya Abu Bakar Ibn Abdurrahman mendengar langsung dari sahabat Abu Mas'ud. Kalau yang pertama tadi dari, sekedar dari. Tetapi dalam riwayat ini ada penegasan dia mendengar langsung. Nah, ini penegasan yang luar biasa. Lebih dari sekedar mengatakan dari sepulan, dari sepulan. Ya. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis berikutnya 3938. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata wa haddatsani Muhammad ibnu Hatim qala akhbarana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan an Muhammad ibn Yusuf qala sami'tu Sa'iba ibn Yazid yuhadditsu an Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij sahabat Nabi radhiyallahu taala an yuhadditsu an Rafi' ibn Khadij رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Kata Rafi, saya mendengar Nabi SAW bersabda, dan ini sabda Nabi, syarrul kasbi mahrul baghi wa thamanul kalbi wa kasbul hajjami. Ya, ini ada satu tambahan yang lain. Seburuk-buruk hasil usaha. Ya. Ini tidak seburuk-buruk berarti bukan ada yang benar sampai ke tingkat yang diharamkan, ada yang sekedar makruh saja. Ya. Tetapi tetap buruk. Syarrul kasbi, seburuk-buruk hasil usaha. Yang pertama mahrul baghi, upah dari melacur. Kemudian thamanul kalbi, hasil penjualan anjing. Kemudian yang ketiga dan ini yang baru, wakasbul hajjami, upah dari orang yang membekam. Bahaya ini. Ya, tetapi saya sudah sebutkan redaksinya tadi. Dia terkadang tidak sampai kepada yang haram, tetapi paling kurang makruh. Tadi sudah sampaikan. Makanya para ulama termasuk mazhab Imam Malik, kenapa demikian? Karena dia berhubungan dengan sesuatu yang najis. Ya. Makanya orang-orang ketika kami membahas ini dengan guru-guru kita, nanti dianalogikan kepada orang yang bekerja di labor. Ya. Di labor rumah sakit itu kan akan berhubungan dengan darah, dengan air seni, air kencing. Ya. Ini juga profesi yang tidak terlalu dianjurkan, ya kan kotor. Ya. Begitu juga dengan hajam ini. Tetapi nilai buruknya di sini tentu tidak akan sampai kepada tingkat nilai buruknya harga anjing. Ya. Nilai buruknya, karena Nabi SAW juga berbekam. Kalau tidak ada tukang bekam, tidak akan berbekam Nabi SAW. Jadi digabungkan dengan dalil-dalil lain. Jadi buruk, kata-kata buruk di sini dalam terjemahannya apa? Seburuk-buruk. Ya. Seburuk-buruk. Ya. Seburuk-buruk. Jadi nilai seburuk-buruknya tadi untuk profesi membekam ini tentu tidak akan sampai ke tingkat buruknya harga penjualan anjing. Ya. Kenapa demikian? Maka dibawakan hadis-hadis yang lain seperti ini juga Nabi SAW ketika berbekam dia mencari tukang bekam. Dan bahkan Nabi SAW menghargai jasa berbekam tersebut karena beliau ketika, karena memang tidak ada patokan harga. Sama sekali tidak dibenarkan patokan harga. Maka Nabi SAW ketika membayar upah bekam, dia membayar dengan harga yang mahal. Ya. Dia membayar dengan upah yang besar. Kalau seandainya syar di sini itu tidak, itu adalah sesuatu yang benar-benar buruk, maka Nabi SAW akan memberinya dengan nilai yang kecil. Ya. Tetapi Nabi SAW memberikan nilai besar kepada tukang bekam tersebut. Ya, jadi sekali lagi dimasukkannya kasbul hajjam ke dalam konteks hadis ini untuk menjelaskan kepada orang yang berprofesi itu agar berhati-hati dan orang yang mencari pekerjaan untuk memilih-milih. Ya. Mana yang terbaik daripada yang baik, mana yang paling sedikit buruknya dari yang buruk-buruk. Itu tadi. Kalau seandainya kita tidak punya keahlian yang lain dan ternyata kawan-kawan atau saudara-saudara kita kaum muslimin membutuhkan jasa membekam, maka apa salahnya kita berbekam? Membekam. Ya. Kalau seandainya profesi bekam ini sudah betul-betul terlarang, maka Nabi tidak akan mungkin berbekam. Dan Nabi SAW mengumumkan yang berprofesi sebagai tukang bekam, hentikan profesinya. Nah, Nabi SAW berbekam dan Nabi SAW menghargai jasa membekam dari orang yang membekamnya dengan memberikan bayaran yang besar. Ya. Kemudian juga Nabi tidak pernah ketika bertemu dengan tukang bekam berhenti dari profesi ini, tidak ada. Jadi sekali lagi terkait dengan kasbul hajjam ini, para ulama benar-benar menjabarkan sedetil-detilnya dan itu secara garis besar saya sampaikan tadi. Bila mana kita punya kebolehan untuk membekam, makanya kalau ini sangat mungkin tidak dianjurkannya pelatihan bekam. Ya, sangat tidak dianjurkan, karena pelatihan bekam itu nanti akan membuka profesi, membukakan pekerjaan. Ya, cukuplah orang yang sudah mengerti, ya, yang sudah mengerti melanjutkan profesinya. Nanti bagaimana kalau dia sudah pergi usaha? Pasti akan ada, tidak akan mungkin tersisa. Tidak akan mungkin habis begitu saja. Pasti tetap akan ada tukang bekam. Tetapi kalau kita legalkan secara syar'i, ya, kalau kita legalkan seperti itu, pengumuman dibuat brosur akan ada pelatihan bekam. Akan ada pelatihan bekam dengan pembayaran pula. Ini sangat-sangat tidak tepat. Karena biasanya orang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu untuk mendapatkan kebolehan dan keahlian untuk bisa jadikan sebagai sumber rezeki. Jadi berdasarkan hadis ini, walaupun kita tadi menukilkan kesimpulan dari uraian para ulama, maka kita hanya sekedar memberikan sikap kehati-hatian. Kalau yang sudah terlanjur dan itu saja keahliannya dan bisa mampu dia memang memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya, tetapi bila mana dia diminta untuk menjadi tutor, ya, untuk menjadi pelatih dalam program pelatihan, maka jangan diterima. Cukuplah hanya sekedar membantu saudara kita dan tidak ada patokan harga. Ya. Tetapi kalau yang memang jangan mentang-mentang tidak ada patokan harga, ketika kita berbekam kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar upah yang dengan nilai yang mungkin jauh dari standar biasa. Saat, kalau sekarang patokan bekam itu berapa? Per lubang. Nah, per paket. Semua titik. Banyak itu. Kalau semua titik, biasanya titik-titik yang biasa-biasa di punggung misalnya, di kepala. Karena kalau semua titik, cobalah lihat gambar banyak titiknya. Ya. Biasanya kalau paket di belakang punggung-punggung saja, itu berapa? 100. 100 murah itu. Ya, standar Nabi besar, jutaan Nabi membayar. Satu kali bekam, jutaan Nabi membayar. Ini luar biasa. Agar dia berhenti dikasih sangon. Enggak juga. Ya, karena nanti kita akan butuh juga bekam. Ya, kalau disuruh berhenti, siapa lagi yang membekam? Jadi ini hanya sebatas menutup celah agar tidak dijadikan profesi yang legal. Ya. Karena memang dia akan bergaul, akan berinteraksi dengan darah yang kotor, darah yang najis, darah najis. Ya, ya, dia berinteraksi dengan darah. Maka dikiaskan oleh para ulama dengan orang yang bekerja di labor. Ya, berhubungan dengan darah, berhubungan dengan air kencing, berhubungan dengan tinja. Ya, ini seakan-akan itu maksud dari hadis ini menurut penjelasan para ulama. Ya, kalau kita sekarang memang tidak sama sekali punya kebolehan, jangan pula berlatih untuk itu. Lalu bagaimana saya bekam? Sudah banyak jasa-jasanya. Ya, sudah banyak orang yang memiliki keahlian itu dan kita tinggal bekam seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, satu hadis lagi. Ya. Nah, kita baca semua hadis di bawah bab ini, 3939. Ya. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Walid bin Muslim anil Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir qala hadatsani Ibrahim ibn Qarid an Sa'ib ibn Yazid qala hadatsani Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thamanul kalbi khabith wa mahrul baghi khabith wa kasbul hajjami khabith. Ya, sama dengan larangan meletakkan status keharaman tadi, ini juga khabith, buruk. Ya. Hasil penjualan anjing buruk, hasil dari profesi melacur buruk, hasil usaha membekam juga buruk, dan buruknya tidak satu tingkat. Ya, buruknya tidak satu tingkat. 3940. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Yahya ibn Abi Katsir bihadzal isnadi mithla. Dari Yahya ibn Abi Katsir sampai kepada Rafi' bin Khadij sama dengan sanad sebelumnya, kemudian juga bunyi hadisnya sama dengan bunyi hadis sebelumnya. 3941 dan seterusnya, 3942. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 3941, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana An-Nadhr ibn Shumail qala haddatsana Hisham an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Ibrahim ibn Abdullah an Sa'ani Sa'ib ibn Yazid qala haddatsana Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Bunyi hadisnya juga sama dengan hadis sebelumnya, sementara sanadnya sanad yang baru. Hadis yang terakhir, Imam Muslim mengatakan haddatsani Salamah ibn Shabib qala haddatsana Al-Hasan ibn A'yan qala haddatsana Ma'qil an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran. Ini hadis yang baru, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, ditanya Jabir bin Abdullah. Jadi yang ditanya dalam hadis ini adalah Jabir, sahabat Nabi, tentang harga penjualan kambing anjing, maaf. Tentang harga penjualan anjing, kemudian penjualan kucing sinnaur. Qal, kata Jabir meriwayatkan dari Nabi, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari penjualan anjing dan berikut kucing. Dan secara khusus dalam hadis yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat, naha an thamanis sinnaur. Nabi SAW melarang dari penjualan kucing. Ya, penjualan kucing. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis yang kita baca tadi, termasuk yang terakhir, maka semua hal-hal yang ada di dalam bab itu sudah ada dalilnya. Ya. Secara khusus, yaitu harga anjing, upah dukun, bayaran wanita pelacur, ini dalam hadis-hadis yang banyak. Sementara larangan menjual kucing pada hadis yang terakhir, yaitu dalam kata-kata sinnaur, Nabi SAW melarang dari menjual anjing dan kucing. Maka tinggal bagaimana kita mengikuti dan menaati larangan Nabi SAW. Setelah kita selesai dari bab yang ke-9 ini, tentu jangan sampai pula kita membuat sebuah hal yang besar nanti, apalagi terkait dengan kasbul hajam, ya, dengan bekam. Karena tadi kita sudah jelaskan kepada kita semua tentang kesimpulan yang dijelaskan oleh para ulama. Karena memang para ulama panjang lebar menjelaskan tentang semua yang terlarang dari hadis tersebut. Karena tingkatannya tidak sama. Kalaupun dia masuk dalam kategori haram, maka sebagiannya haramnya haram yang di bawah-bawah sekali, bukan yang. Ya, berarti itu termasuk perbedaan pendapat para ulama. Dia halal, tetapi profesinya sangat tidak dianjurkan. Ya, dia halal, ya, tetapi profesinya tidak terlalu dianjurkan, karena dia berhubungan dengan hal-hal yang najis atau benda najis. Wallahu ta'ala alam. Yang mana? Coba lihat. Ada satu hadis lagi. Ya. Apa bacanya? Hadatsana Salamah bin Sabis. Terus? Di buku asli, Al-Hasan bin Ayun, sudah kita baca tadi kalau itu. Sudah. Sudah. Hadatsani Salamah bin Sabis, qala hadatsana Al-Hasan bin Ayun. Ya. Sudah dengan nomor 3942. Ya, yang ada kucingnya di situ, tambahan kucing. Ya, itu dia. Sinnaur kucing. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.